Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sahabat yang mulakan, kita mulakan majlis ilmu kita dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Banyak bersyukur pada Allah SWT. Selawat dan salam pada junjungan Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita banyak bersyukur pada Allah SWT. Allah masih redha meneruskan kehidupan kita di muka bumi. Allah memanjangkan usia kita dengan sihat, kita dapat solat berjamaah setiap waktu, khususnya subuh begini, bukan waktu yang mudah untuk kita menggerak badan kita yang berat, lekat dengan bantal timur bangun solat subuh. Lepas itu Allah beri kehebatan kemuliaan pada siapa yang bergerak dari rumah dengan berwuduk untuk ke masjid, ke surau, tempat semayang. Tiap langkah Allah hapuskan dosa. Tiap langkah Allah tambah pahala. Allah yang kari. Semua para malaikat mengiringi berdoakan. Batu batang semua beristighfar untuk kita. Ikan di laut yang jauh pun nampak. Subhanallah. Ikan pun nampak. Kita depan mata tak nampak juga kita. Subhanallah. Kita bersyukur. Itulah kemuliaan-kemuliaan janji-janji Allah. Yang melembutkan, yang menyeronokkan, menghiburkan hati kita. Untuk beramal ibadah. Kepada Allah SWT. Jadi siapa yang tak mahu dengan pelawaan-pelawaan hidangan-hidangan Allah yang mulia ni, dia rugilah. Minal khasirin. InsyaAllah kita mulakan dengan beberapa petikan ayat Quran Allah kepada Allah SWT. Termasuk dalam kitab Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattakullaha la'allakum tuflihun. Surah Al Ali Imran ayat 30. Apa Allah pesan kita? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Riba ni tujuannya nak menganiaya orang. Itu datang riba ni. Niatnya tak betul nak menganiaya. Macam Bank Rothschild Yahudi, dia bagi pinjam dia berlipat ganda, akhirnya yang berhutang meringkuk. Macam Mesir tahun 1890 berhutang 60 bilion sampai sekarang tak boleh bayar. Beratus tahun hutang tak boleh bayar, pelik. Akhirnya rakyat Mesir miskin. Profesor gaji tak sampai 1,000, cikgu 450, zaman sekarang gaji sebulan 5 ringgit, 10 ringgit, nak macam apa? Hasil daripada hutang orang pun nak buat terusan switch, nak buka laluan antarabangsa, dapat tol, dapat duit tol, nak buat bayar, tak larat nak bayar. Yahudi ni bukan hutang kosong, berhutang riba, lepas tu berhutang cagaran, cagarlah berapa peratus bumi Mesir tu, sampai bila bumi-bumi yang subur tu beri kat Yahudi. Rakyat miskin. Dia sebut selalu ni. Tidak kita yang jadi mangsa. Kenapa Indonesia tuan-tuan biasa pergi Indonesia? Bumi subur. Subur betul bumi dia. Kenapa rakyat miskin? Sebab 50% pendapatan negara bayar, nak bayar hutang. Jadi rakyat tak nyaman. Nak bantu rakyat macam mana? Nak buat projek untuk rakyat macam mana? Pendapatan negara hutang-hutang. Hutang tu ada riba tu. Kalau kamu nak berjaya, Allah kata. Kalau tak mau, tak berhutang lah. Macam Mesir tak berjaya-jaya. dapat sama ikut. Eh? Ha, inilah Allah nak beri tolongan pada rakyat Mesir. Allah pilih Dr. Muhammad Mursi, Presiden, untuk memperbaiki keadaan. Tengoklah, kita doakan dia. Kita doakan beliau supaya Allah beri dia idea-idea, ilham-ilham untuk menyelesaikan masalah. Di antara Perdana Menteri yang Hafiz, selain Ismail Hani di Gaza, inilah dua. Hafiz, Perdana Menteri Hafiz. Presiden, Presiden Hafiz. Bukan Hafiz Hasad tu. Itu Hasad Dengki. Itu Syiah. Kita pun seronok sama ni kan. Rupanya Syiah. Lepas tu, perambat dibunuh segala sunni sekarang. Berapa ribu dah? Dekat 50 ribu. Jadi kita tak padan lah. Tak padan kita dengar-dengar dengan germang, jauh kata germang kan. Kita kena menyumbang. Kita nak pergi sana tak mampu. Ada NGO-NGO yang lalu bank in, sok khabar banyak NGO nak ke sana nak bantu. Masuk. Orang mujahidin. Hari tu anak hadir satu kuliah. Allahu Akbar, cantik betul kuliah tu. Satu hari kuliah. Tentu sanggup. Pukul 9, 9 pagi sampai 4:30 petang kuliah. Seronok kuliah tu. Tentu kena latih diri, tarbiah diri kuliah daripada pagi sampai petang. Kuliah kita setengah jam, satu jam lebih lah. Sahaja kuliah, pukul 9 pagi sampai 4:30 petang. So, Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ni, guru yang mengenali kuliah. Dia bawa beberapa hadis Rasulullah SAW. Saya tambah satu dalam maksud pagi ini. Dia kata, orang-orang mukmin yang tidak ada rasa niat nak berjihad, fisabilillah, dia mati, mati munafik. Oh, mati. Siapa yang tidak ada rasa berniat berhajat mati syahid, dia munafik. Oh, anda baru jumpa hari ini, baru dengar sekali. Selama ni kita dengar siapa yang mampu tak ada niat nak pergi haji, mati munafik. Rupanya ada hadis, siapa yang berdaya mampu dia tak ada niat nak mati syahid, dia munafik matinya. Tu. Jadi kita kena pasang niat lah. Hari-hari kena doa, ya Allah matikan aku mati syahid. Ya Allah matikan aku mati syahid. Apa cara lah mati syahid? Seluas bumi dan langit Allah nak beri kepada kita. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah dengan api neraka. Api neraka ni tempat orang-orang yang hidupnya main riba. Uiddat lil kafirin. Tempat orang-orang kafir. Orang-orang yang main riba pun sama juga. Walaupun dia Islam masuk juga. Uiddat lil kafirin. Wa Allah wa afi'ur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, mudah-mudahan kamu dikasihi, dikasihi ni. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah ni perkara yang mudah tapi payah, payah tapi mudah. Pertama mudah ni niat. Niat ni. Niat dapat pahala. Ya Allah bangunkan aku nak subuh esok. Pahala dah. Pahala ni. Ya Allah aku nak bersedekah hari ni. Pahala baru niat ni. Ya Allah aku nak bersihkan masjid hari ni. Pahala senang kan tapi payah kan? Payah macam mana nak kata payah tapi senang, senang tapi payah. Ya Allah aku nak menunaikan haji. Pahala lah baru niat hari yang ini niat. Allah aku nak tunai haji. Ya Allah aku nak menunaikan haji hari-hari niat 10 kali 10 pahala 100 kali niat 100 kali pahala. Sampailah masa nanti Allah beri kita kekuatan rezeki, kelebihan rezeki untuk mereka haji. Sampailah nanti satu masa Allah nak beri kita peluang untuk mati syahid. Apa-apa cara? Ada orang mati syahid tu. Kerana bersalin, ibu-ibu. Semalam dua hari lepas ziarah sahabat insiden di hospital mata. Sebelah tu makcik dah potong jari, potong kaki naik ke. Ini cakap apa? Kesian, kesian tak izin. Kena bagi dia semangat. Nabi besar, Nabi ingatkan kita makcik, siapa reda, kita terima kasih pada Allah, beri sakit ni, mati-mati syahid. Kena cakap gitu. Orang sakit, dia reda, Allah beri dia sakit, dia mati-mati syahid. Lepas tu kedua, ya Allah, matikan aku, mati syahid. Mati syahid. Orang mencari ilmu meninggal dunia, mati syahid. Orang menyebarkan ilmu mati, mati syahid. Orang cari ilmu kan? Oh, Allahu Akbar. Orang bisabilillah itu satu hal lah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbihim, dan berlumba-lumbalah untuk mencari keampunan Allah daripada Tuhanmu. Min rabbikum. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu berlumba-lumba, bersegera, bekejar, rasa tak puas, rasa tamak. Ini tamak yang wajib ni. Tamak yang wajib. Wasari'u fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il suruhan. Allah suruh kita lumba-lumba. Allah suruh kita tamak. Ila maghfiratin min rabbihim. Tamaklah cari harta sebab kita nak sedekah. Tak apa. Itu tamak. Cari harta siang malam sebab nak infak. Nak buat rumah anak yatim, nak buat masjid, buat surau, buat jalan raya. Orang besar tu pasal buat jalan raya highway tu. Main kita buat dek, kita peleceh pula. Oh, jahat hati kita, buruk, buruk perangai kita. Kita nak kumpul duit hantar sumbangan, macam kita menyumbang orang nak buat masjid. Kita sumbang duit untuk buat highway. Macam Rasulullah dulu sampai ke Madinah, apa Rasulullah buat? Dia tengok sahabat-sahabat semua beli air dari Yahudi dengan harga mahal. Dia kumpul sahabat, infak, beli telaga. Telaga Yahudi, telaga air Yahudi dia beli. Dia infak para sahabat ni, sumbangan para sahabat, donation. Lepas tu semua guna, free, percuma. Tengok politik Rasulullah, politik kebajikan Rasulullah, ni. Kemudian sahabat-sahabat pun ambil air secara percuma sebelum ni membeli dengan harga yang jahat oleh Yahudi. Kan Yahudi ramai di Madinah, dia menguasai ekonomi, kan? Lepas tu Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, dia terlibat perniagaan, dia kaya, dia beli lagi 30 wadi telaga air percuma. Tengok, inilah sirah sahabat yang hebat-hebat, yang kita perlu contohi. Jadi orang-orang yang berlumba untuk mencari kampunan dapat kampunan. Tengok Abdul Rahman bin Auf balik daripada Syam berniaga. Dia jumpa Aisyah. Ya Aisyah, apa komen Rasulullah pada aku? Bila ni kita nak khabar, tanya imam. Imam, apa komen jemaah pada aku? Tak berani dah ni nak. Umar apa, Abdul Rahman bin Auf. Ya Aisyah, apa komen Rasulullah pada aku? Aisyah kata, Rasulullah berkata, engkau ya Abdul Rahman Ma'auf, engkau masuk syurga merangkak. Menangis Abdul Rahman Ma'auf, kaya masuk syurga merangkak. Lepas tu apa respon Abdul Rahman Ma'auf? Aku wakafkan, aku sedekahkan semua harta ku pada Rasulullah, perjuangan agama untuk dakwah Islam di Madinah. Lepas tu Rasulullah sebut Sayyidina Abdul Rahman Ma'auf salah seorang daripada sahabat, 10 sahabat yang zaman masuk syurga. Ceritanya wasari'u ila maghfirah, carilah keampunan dari Tuhan kamu dan syurga, syurga yang luas, syurga yang luas yang indah. Syurga ni tuan-tuan tempat kita makan minum, tempat kita berkeluarga, kita jumpa semula suami isteri, kita bersetubuh lagi, kita ke sana kemari, riadah, kita makan minum, kita berziarah. Nak ziarah kesulan lagi ni, cok sampai ziarah. Berziarah ni, orang yang datang ziarah ni, semua kaki makan. Tamak makan, makan tak ada berhenti. Makan tak kenyang, makan tak puas. Jadi, kita tuan rumah macam mana? Takkanlah sedihkan. Sedangkan Nabi kata, orang di syurga ni sekali makan 100 kali pinggan. Kalau kat dunia satu pinggan, kat syurga 100 pinggan sekali ngadap. Tamu kita macam ni punya perangai, tamak tu. Itu sifat-sifat syurga. Bukan tamu saja, kita pun terupa tuan rumah. Jadi sebab tu kita naklah tanam banyak buah-buahan di syurga, kita sediakan makanan buah-buahan di syurga. Caranya macam mana tuan-tuan? Nabi kata bertasbih, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Satu tasbih, satu pokok di syurga. Betul lah Nabi ajar kita. Lepas solat, istighfar, tahlil, selawat, tasbih, tahmid, itu semua persiapan-persiapan kita untuk ke syurga Allah SWT. Amal tu kebajikan tadi satu perkara lain. Ini cerita. Cerita bumi Allah ni kan luas. Nikmat Allah ni luas. Manfaat Allah ni luas. Seluas bumi dan langit. Baik, itulah tiga ayat peringatan Allah SWT untuk kita renungi supaya kita jauhkan daripada apa ni, gagala riba yang dicipta oleh Yahudi. Itu ana berbual dengan sahabat. Cerita riba ni, dia kata orang Yahudi sama-sama dia tak ada riba. Sama-sama geng dia tak ada riba. Dia tengok orang lain ni musuh ni. Insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kuposan yang kedua. Buku kedua, buku lama dia tu. Jadi sahabat yang baru dengar ini, ana memang suka buat kupasan buku gitulah. Jadi kita banyak apa info kita terima dalam tempoh mencatat ni. Buku ni buku tak lama, tak tahu berapa tahun. Tahun 20 tahun. Dicetak di maktab Wa Matba'ah Sulaiman Qa'i, Singapura. Kitab Perukunan. Baca-baca bagus ni kitab ni. Saya jumpa dalam kitab ni tuan-tuan, kita kongsi. Tajuknya As-Sawab. Sawab ni kita punya kebaikan, pahala-pahala yang Allah Allah sediakan untuk kita, untuk siapa yang ingin. Rasulullah bersabda, dia kata, ini dah diterjemahkan dah hadis ni. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, barang siapa nak tidur, jika tak sempat baca Quran 30 juz. Siapa sempat? Nak tidur, sebelum tidur 30 juz. Pakat tak baca, sampai meninggal kita lah. Sama kita syahid tak baca lah. Matuk yang cakap ni, tak pernah sempat lah. Tahun sekali hatam membayar kan? Itu berlumba-lumba. Ya nak berlumba-lumba betul. Siapa yang tak sempat baca 30 juz sebelum tidur, maka Nabi kata, jangan terus tidur, bacalah Fatihah 3 kali. Baca Fatihah 3 kali. Tulis ibu, ibu rajin bawa buku tulis. Beritahu anak murid. Kalau cikgu-cikgu beritahu anak murid. Ini asyik beli, apa asyik beri. Juara lari, juara bola sepak, juara 4-5 orang je, yang lain merepek. Kalau beri Fatihah ni semua dapat. Yang cakap dapat semua murid dapat. Baca Fatihah sebelum tidur 3 kali. Sama seolah dia membaca Quran, seolah dia membaca Quran 30 juz malam tu. Kemudian tambah lagi, siapa nak tidur belum sempat dia apa ni, belum barang siapa nak tidur jika belum perang sabilillah, jangan engkau tidur, maka baca olehmu kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 3 kali. Seolah-olah kita dah pergi perang fi sabilillah. Lepas tu fi sabilillah ni kita doa. Jadi macam mana cara Allah pergi? Dengan baca ni pun dah pasal fi sabilillah. Baik. Barang siapa hendak tidur jika belum sempat memerdekakan hamba. Belum sempat dia memerintahkan hamba seramai 40 orang. Jangan terus tidur. Hendaklah dia berselawat ke atas Nabi 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau apa-apa selawat. Kan ada 200 jenis selawat. Banyaknya selawat. Saya pun tak hafal semua. Semua dah cerita lah banyak selawat. Ada 200 jenis selawat. Yang kita baca dalam solat tu selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Jadi siapa berselawat 3 kali sebelum tidur, seolah dia memerdekakan 40 hamba. Jika dia belum sempat memberi makan kepada orang mukmin atau anak yatim, siapa-siapalah kita tak sempat berdekat. Naklah dia mendoakan sebelum tidur. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. 3 kali maka seolah-olah dia telah memberi makan kepada semua orang mukmin satu dunia. Subhanallah, pemurahnya Allah. Macam tak munasabah kan? Jangan kata tak munasabah kerja Allah. Apa munasabahnya kita ni? Kan? Asyik munasabah tak munasabah. Bagi Allah semua kun payakun, apa dia nak? Munasabah ke daripada rumah, berwuduk, pergi ke masjid, satu langkah gugur satu dosa, naik satu pahala, semua ampun, semua minta ampun. Oh, tak kita tak munasabah lah. Tapi ni cerita Allah. Cerita Allah dan Rasulnya. Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Allah ya Karim. Dalam barang siapa hendak tidur, jika dia belum sempat menunaikan haji, naklah dibaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, 3 kali. Sama dengan pahala menunaikan haji. Rabbana, pemurahnya Allah. Dengan amal-amal yang hebat. Ini kata amal mukjizat. Kan? Ini semua amal mukjizat. Fatihah mukjizat. Al-Ikhlas mukjizat. Selawat mukjizat. Doa-doa mukjizat. Tahmid, tasbih, tahlil, doa mukjizat. Mukjizat ni pelik. Memang Allah cipta benda pelik-pelik. Kalau tak pelik, tak payah Allah cipta kan. Kan pelik, air jadi ubat. Tengok air. Air kosong jadi ubat. Segar badan. Minum air, doktor pesan minum berapa botol air untuk menghindarkan penyakit-penyakit. Ubat itu. Kan pelik tu. Memang Allah cipta ni mukjizat. Mulut boleh bercakap. Ini ciptaan Allah, mukjizat. Dijelmakan Al-Quran tu mukjizat. Dijelmakan dalam bentuk benda, dalam bentuk manusia, mukjizat. Subhanallah, duri yang sedapnya, mukjizat. Pelik. Allah ya Karim. Jadi kita ni sedang, orang mukmin ni sedang hidup bersama mukjizat Allah SWT. Jadi kita bersyukur kerana Allah menjadikan pahala yang banyak. Kita je tak apa nak rebut. InsyaAllah kita wasari'u ila maghfirah. Berlumba-lumbalah pada keampunan Allah. Nah. Baik. Sambung lagi. Diceritakan oleh Nabi SAW dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ni kan murid Nabi, bermula umur 10 tahun. Mak si Anas ni mewakafkan kepada Nabi, Anas anaknya ni kepada Nabi untuk jadi khadam. Jadi khadam, bahasa kita khadam. Nabi menggunakan kata khadam, membantu Nabi. Tugas dia apa? Sediakan air untuk Nabi wuduk, susun katuk Nabi. Bila Nabi masuk, dia susun terbalik supaya Nabi keluar cepat, sarung terus keluar. Siapkan semua pakaian Nabi untuk keluar berdakwah, untuk keluar mentadbir negara, untuk keluar ke masjid. Sebab tu Anas ni sentiasa bersama Nabi, ikut. Maka sebab tu Anas antara sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Selepas Abu Hurairah, Anas bin Malik. Abu Hurairah 5,000. Anas bin Malik tak ingat berapa ribu. Anas bin Malik. So antara hadis yang diriwayatkan oleh Anas, Nabi bersabda, barang siapa membaca pada pagi-pagi atau belah petang, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamlata arshika wa malaikataka wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. 4 kali maka dimudahkan, dimerdekakan oleh Allah Ta'ala akan dia dari api neraka. Ini semua kena hafal. Kita semua kena hafal doa ni menghindar api neraka. Kita selalu menghindar untuk memikirkan hindar masa tua. Caranya nabung dekat bank sampai 7 juta, 2 juta. Tak kena nak apa. Asyik pergi haji, pergi umrah. Tak apa, bagus. Cerita kita nak menabung untuk masa tua. Sekarang ni kita kena fikir menabung untuk masa akhirat. Apa tabungan yang kita perlu sediakan? Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamlata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. 4 kali baca pagi hari, bangun pagi, Bangun pagi lepas doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jangan baca sekali tuan-tuan. Ini macam tadika baca sekali dari dulu sampai lepas sekali. Bacalah beratus kali. Kita bukan tadika ni, kita dah nak dekat dengan kubur ni. Tak boleh baca sekali, kena baca banyak kali. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur Allah bangkitkan, Allah hidupkan, masih hidupkan kita dengan sehat, cergas. Syukur, siapa banyak bersyukur, Allah tambah lagi kan. La in syakartum la azidannakum. Sebab apa? Sebab alhamdulillah ni doa. Dalam kitab ni sebut alhamdulillah, dikupas alhamdulillah. Alhamdulillah itu ialah doa. Alhamdulillah itu ialah tambahan. Dia ada empat maksud. Alhamdulillah itu bermaksud bersyukur. Alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah berdoa. Alhamdulillah minta tambah. Alhamdulillah minta ampun. Alhamdulillah tu ada empat maksud. Nak baca kena banyak-banyak. Lepas tu tambahlah dengan doa ni. Saya pun baru jumpa ni, lalu baca asbah. Asbah tu asbahul mulk lillah, kan? Ni kena tambahlah baru jumpa ni. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamlata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Empat kali baca. Allah akan hindarkan daripada api neraka. Belum tahu anak kita, selamatkan kita dari api neraka. Belum tahu isteri kita yang kita kasih cinta kononnya, I love you forever, belum tahu dia selamatkan kita dari api neraka. Begitulah kata my love, my darling, my good husband, belum tahu dia selamatkan kita dari api neraka. Kita sendirilah beramal, masing-masing ada tanggungjawab. Makan suap sendiri kecuali dia sakit, tolong suap. Ngantuk tidur sendiri, mana ada kita ngantuk orang tidur kita segar, tak ada, kita tidur sendiri. Begitulah dengan syurga dengan neraka. Tak ada boleh, tak ada kirim-kirim salam ni. Kena buat sendiri, bangun sendiri. Wasari'u, dan berlumba-lumba semua. Termasuklah doa ni. Lepas pagi, bangun tidur, lepas doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, sambung dengan doa. Allah hindarkan dari api neraka. Baik. Kemudian kita pun, barang siapa membaca pada subuh hari sebelum sembahyang subuh. Belum sampai main subuh, bacalah astagfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tengah nunggu nak iqamah dengan sebelum sunat subuh atau lepas sunat subuh, banyakkan doa ni. Astagfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca tiga kali ya Allah, tiga kali je. Taklah banyak sangat. Lagi banyak lagi bagus. Kan orang yang manusia ni suka banyak. Nak harta banyak, nak umur banyak, nak anak banyak, nak isteri banyak, nak kereta banyak, semua nak banyak. Nak makan banyak. Kan? Bila istighfar nak sikit, pelik. Beratlah kita kan. Kan istighfar pun nak banyak kan. Astagfirullahalladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa kehebatannya, kelebihannya, apa mukjizatnya? Allah baca tiga kali, maka mengampuni Allah Ta'ala akan segala dosanya. Dan jikalau adalah dosanya itu seumpama buih air di laut sekalipun, Allah ampunkan dosa-dosa. Allahu Akbar. Begitu sekali Allah memuliakan kita. Kita je menghina diri sendiri. Ni Allah nak muliakan kita tuan. Sebab kita ni Allah cipta manusia, makhluk yang paling mulia. Ahsanu takwim. Sebab tu Allah bunyi pelik-pelik. Kalau Allah cipta kita ni macam biawak, tak pandang, tak baca Quran, tak baca sifat, duduk macam biawak itu nak makan bangkai kata. Kita manusia ahli syurga kan? Macam kat dunia ni, kalau kita ni ahli istana, rapat dengan istana, dengan Tengku Bendahara, Allah masuk istana, seliut sila masuk ke dalam terus, hidang, layang-layang datang, hidang makan. Allahu Akbar. Kita ni orang kampung, saya pun tak kenal lah istana apa. Nak masuk rumah ketua kampung tak berani. Jadi kita mesti berasa betapa Allah memberikan kemuliaan yang sangat tinggi pada kita. Dengan istighfar astaghfirullahaladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi, Allah ampunkan dosa-dosa walau sebanyak buih di langit, di langit, di laut. Masya-Allah eh. Ya. Baik, kita pindah kepada faedah rukun 13. Kita sembahyang 13 rukun ya. Sembahyang kita ada 13 rukun. Mula dengan ya takbir, Fatihah kan. Mengapa Fatihah? Bacalah Baqarah panjang kan. 3 juz Fatihah dah tengah muka. Oh, macam Baqarah lah. Baru dah hebat. Eh, jangan. Itu akal kita yang jahil. Mari kita dengar apa Nabi kata. Apa Nabi kata? Faedah rukun 13. Pertama, niat. Niat itu memelihara taubat daripada dunia datang hingga akhirat. Niat itu dengan niat dia akan menjadi apa, amalan untuk bertaubat, menghapus dosa daripada dunia sampai akhirat. Sebab itu kena niat. Innamal a'malu binniyat, Nabi kata. Siap kerja itu dengan niat. Niat. Sehidup kita banyak dengan niat walaupun kita belum sempat buat. Niat. Aku nak ziarah masjid lagi ni, maaf. Aku nak ziarah apa ni, kubur lagi ni. Aku nak ziarah hospital lagi ni, tengok orang sakit. Walaupun tak sempat buat, niat. Niat itu dah penghapus dosa. Sampai hari kiamat, Allah ya Karim. Kan? Kedua, berdiri betul. Meluaskan tempat di dalam kubur. Berdiri betul kan? Allahu Akbar, tegak betul-betul. Bengkok sana, bengkok sini. Berdiri ni akan apa? Meluaskan tempat di dalam kubur, luas kubur kita. Lepas tu kena rajin berdiri solat. Kubur luas. Bangun, berdiri solat. Kubur luas. Berdiri solat. Kubur luas. Ketiga, takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram? Mesti ada maksud, mesti ada mukjizat yang Allah nak beritahu kepada kita. Apa kelebihannya, apa mukjizatnya, apa istimewanya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, akan menjadi pelita di dalam kubur yang amat terang, lagi menjadi perhiasan di dalam kubur. Allahu Akbar, terang kubur. Allahu Akbar, terang kubur. Jadi pakaian perhiasan. Fatihah, kan? Fatihah. Yang keempat, rukun Fatihah akan jadi pakaian yang indah dalam kubur. Fatihah akan menjadi pakaian indah dalam kubur. Sebab tu baca Fatihah dalam solat. Allah pilih Fatihah jadi rukun solat. Banyaklah, kalau ikut akal kita munakabah tu banyaklah. Satu pendek, tak berat. Imam tak berat, makmum tak berat. Kalau Fatihah, kalau dalam rukun yang keempat ni baca surah Al-Baqarah, pakat masjid ni kosong panjang. Tak ada orang nak buat masjid. Itu dari segi akal. Tapi nak ceritanya, mengapa Allah pilih Fatihah? Bukan nak pergi cerita pasal akal. Nak ceritanya ialah, dia jadi pakaian indah-indah dalam kubur. Itu nak kena cerita. Buat akal kita nak pendek panjang. Kelima, rokok. Mengapa nak kena rokok? Saya cuba faham dari semalam, tak jumpa rokok ni. Saya tak rosin. Apa benda bahasa ni? Bahasa lama betul, saya tak jumpa. Saya tinggal lah rokok ni. Sebut benda tak faham kan, jadi salah kan. Yang keenam, i'tidal. Akan memberi air telaga Kausar. Sami Allahu liman hamidah, telaga Kausar. Sami Allahu liman hamidah, telaga Kausar. Rokok KIB ya, sebab ada perkataan Taya Kak Rosan. Saya tak kerti apa maknanya. Kalau tuan-tuan boleh tolong, kita dapatlah maksud kelebihan rokok. Jadi kita terus lajak i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Allah akan memberikan dia telaga, air telaga Kausar dalam kubur. Cerita kubur semua semayang ni. Ketujuh, sujud. Akan akan melalui titian syaratan mustaqim dalam kubur. Ah, dalam kubur ada 100 musakin. Bukannya orang makan saja. Dunia ni pun ada 100 musakin. 100 musakin dunia ni apa? Al-Quran tu lah. Islam tu lah 100 musakin. Siapa ikut 100 musakin Islam ni, dia selamat. Dalam kubur ada 100 musakin. Siapa nak lalu atas 100 musakin dalam kubur, dia kena iktidal. Sami Allah. Dan dia kena sujud. Sujud lama-lama. Kena sembahyang. Kedelapan, duduk antara dua sujud akan memberi naungan panggi-panggi Nabi kita, Nabi Muhammad. Siapa apa tadi? Duduk antara sujud, dia akan mendapat memegang panggi-panggi Nabi Muhammad di dalam kubur. Yang kesembilan, duduk. Duduk kan? Yang kemudian antara dua sujud di akhir ayat. Apa ni? Kita amat tuan-tuan, kena renung lama-lama sikit. Duduk antara dua sujud. Dia duduk antara dua sujud dipayungi di padang mahsyar dalam kubur. Dalam kubur tu ada mahsyar. Kesepuluh, tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni yang kita baca ni dalam solat tu, dia sebagai penjawab pada soal munkar nanti. Ma rabbuka. Ya, boleh jawab lah. Sebab ni selalu baca tahiyat akhir solat. Soalan munkar nakir boleh dijawab di sebalik hikmah membaca tahiyat akhir dalam solat lima waktu kita. Kesembah selawat akan di dinding api neraka di dalam kubur. Yang kedua belas, salam akan memasukkan dirinya ke dalam syurga di dalam kubur. Dalam kubur ada syurga. Dalam dunia, atas dunia ni pun ada syurga. Satu patus. Nabi kata satu patus. Ketiga belas, tertib akan, iaitu akan pertemuan tak faham kan perkataan lama ni. Itulah yang kita faham. Itulah beberapa peringatan takdirah ingatan ni yang boleh menyemarakkan kita untuk melakukan amal-amal yang mulia, amal peribadi, amal fardiyah kita, insyaAllah. Baik, akhirnya kita lihat sirah. Sirah Nabawi. Hari itu kita dah bincang beberapa keperluan. Mengapa kita perlu mempelajari sirah Nabawi? Bila cerita sirah Nabawi ni tuan-tuan, kita tidak melihat pada Nabi saja. Sebab Nabi bukan hidup seorang. Dia ada sahabat-sahabat ni. Bila mempelajari sirah Nabawi, yang terlibat sama dalam sirah Nabawi ialah para sahabat. Kadang-kadang kita perlu mempelajari sirah Nabawi dengan mengenali musuh-musuh Nabi. Jadi hari ni nak lompat sikit cerita sirah sahabat hasil daripada tarbiyah Rasulullah. Namanya Nusaibah binti Ka'ab. Kita jarang cerita ahwat muslimat, sahabat-sahabat Rasulullah, kaum muslimat ni yang hebat-hebat. Perempuan boleh rujuk, belilah buku ni, cantik. Wanita pada zaman Rasulullah, banyak itibar kita boleh belajar daripada sirah sahabat hasil daripada tarbiyah Rasulullah SAW. Jadi Nusaibah ni antara watak dia lah berlumba-lumba untuk meraih kemuliaan. Wasari'u tadi, berlumba-lumba. Golongan sahabat wanita tidak pernah meninggalkan suatu kebaikan dan nilai-nilai kemuliaan terhadap para sahabat lelaki. Apa sahabat lelaki buat, dia buat. Semayang, dia lagi banyak semayang. Bersedekah, dia lagi banyak sedekah. Tengok Khadijah habis segala hartanya, kekayaan diwakaf, disedekah untuk kepentingan daulah Islamnya. Pegang ni pun pegang juga. Tetapi mereka belum melunggu untuk mencapainya, malah mereka menyayangi golongan sahabat lelaki. Muslimat dulu sangat sayang sahabat lelaki yang wataknya mujahidin, jihad dia, warak dia, rajin dia. Sebab tu kalau kita Kalau kita lelaki ni nak isteri-isteri kita sayang, kita kita nak gajian lah. Normal lah, pedulikan. Gajian, gajian segala perkara. Bagi orang suami, bagi ketua rumah tangga. Nusaibah binti Ka'ab. Yang digelar sebagai Ummu Ammar. Ummu Ammar. Beliau merupakan seorang seorang di kalangan sahabat wanita yang tersuhur, yang terkenal. Dalam buku ni pun letak nombor satu. Selepas isteri-isteri Rasulullah tu lain lah. Memanglah kan. Itu kita taklah nafikan. Di zaman permulaan Islam, beliau lah antara wanita yang terdepan. Yang disegani kerana ilmu dan yang dimiliki. Dia rajin cari ilmu. Rajin menghafaz hadis. Rajin cari ilmu. Rajin dengar kuliah-kuliah Rasulullah. Rajin tanya sahabat-sahabat lelaki. Apa Rasulullah cakap? Apa Rasulullah cakap? Beritahu aku. Ini jadi perempuan yang mengumpat hidup. Bila dapat ilmu kan? Ibadahnya tinggi, subhanallah. Banyak. Warak. Warak ni, warak ni artinya ikut prosedur. Dulu saya kecil-kecil, orang kata warak ni orang tu jalan tunduk je. Itu bukan warak. Sudah tua jalan tunduk. Warak ni ikut prosedur. Ni diterjemahkan warak tu jalan tunduk. Bukan. Warak ialah ikut prosedur. Ikut ISO. Itu warak. Kan? Warak. Dan keimanan yang kental. Bila telah akhirnya beliau telah mengalami syahid di medan jihad. Tengok. Beliau seorang wanita yang sentiasa berhemat untuk Islam. Berhemat untuk kaum muslimin. Usul ni dalam peperangan. Abangnya Abdullah adalah antara sahabat yang ikut di dalam perangan Badar. Abang Amang yang lain bernama Abdul Rahman merupakan salah seorang sahabat yang termasuk dalam golongan yang sentiasa menangis. Ini Nusaibah. Nusaibah. Suaminya Zaid bin Hashim antara sahab, antara pribadi yang awal-awal memeluk Islam. Anaknya Habib dan Abdullah adalah juga sahabat para Rasulullah. Tengok Nusaibah kan. Dia memastikan suaminya Islam, memastikan anak-anaknya rapat dengan Rasulullah. Begitulah kita. Pastikan anak-anak kita dengan orang-orang alim ni. Asyik Facebook, asyik anak saya lah ni. Facebook dengan internet. Orang dengan orang alim jauh. Dengan guru pun jauh. Dah sampai masuk zaman PSA pun ikut bahasa SMS. Bukan DKN. Belum LUM belum. Oh tu kan pelosok abang itu jauh dari guru-guru. Ajaran guru tak dapat diikut. Pengaruh yang menilai. Jadi peranan kita lah seperti Nusaibah mainkan ni. Dia menjadi contoh kepada keluarganya dalam menegakkan agama Allah SWT. Dalam memastikan Nabi Muhammad sentiasa selamat. Nusaibah pernah keluar bersama pasukan tentera muslimin menyediakan makanan minuman dalam peperangan. Beliau juga menjadi nurse merawat sahabat-sahabat yang cedera. Beliau juga menjadi benteng Rasulullah bila dengar khabar kaum musyrik hampir dengan Rasulullah untuk membunuh Rasulullah. Dia cepat ambil pedang. Dia berdiri di hadapan Rasulullah. Hebatnya Nusaibah. Larilah kafir tu kan. Takut dengan Nusaibah. Kawan kafir pun takut dengan Nusaibah. Hebatnya Nusaibah ni. Kita ni ala-ala lah. Orang tak berapa nak. Sebab tak berapa hebat. Akhirnya Nusaibah ni meninggal dalam perangan Yamamah. Yamamah ni ke mana? Utara ke selatan ke timur. Dari Mekah ke timur. Sini Yaman. Mekah, Madinah utara. Yamamah kemari. Dekat Teluk Parsi. Jauh tu. Saya tengok betul yang mama tu jauh. Eh? Berapa hari berjalan tu? Baru 10 hari naik unta. Ha? Nusaibah ni. Hebatnya Nusaibah ni. Eh? Nusaibah ni seorang isteri yang penyayang kepada suaminya. Eh? Dia sangat sayang pada suaminya. Dia mulakan suami. Eh? Saya pun ingat kami isteri-isteri ni dengan suami boleh tampar-tampar je. Oh, kat sini lah dia tampar suami itu je. Allah, memilih neraka. Memilih neraka, mana boleh tampar suami. Sama lah juga suami tak boleh tampar isteri. Apa yang dilakukan di TV itu menggambarkan masyarakat suami tengking-tengking je. Aduh, ahli neraka ni. Macam ni perangai tu, lagi banyak universiti, lagi teruk akhlak. Universiti-universiti melahirkan calon-calon isteri yang kurang ajar pada suami. Taklah kata-kata beratur. Cerita berlaku hal-hal yang tak elok ni. Eh? Tak ada rasa rendah diri. Eh? Saya jumpa manusia tu, baik dengan masyarakat. Tapi suaminya macam hamba dia buat. Aduh, gimana ni? Kesian. Umur pelajaran tu bergaji besar. Dia perasan dengan pangkat dia, gaji besar dia masuk syurga. Dia perasan lah tu. Yeah. Pelajar Nusaibah ni, macam mana dia sayang suami dia. Yeah. Dia sayang anak-anak dia. Yeah. Dia tarbiah anak-anak dia. Dia pastikan suami dia beramal Islam. Nusaibah ni, sebab dia orang kaki abid. Abid beribadah kepada Allah. Dia pastikan suami-suami. Dipastikan suaminya, siapa nama suami tadi? Zaid bin Hashim. Yeah. Melakukan amal fardiyah, amal jama'i. Yeah. Seperti orang lain. Seperti Rasulullah dan para sahabat yang lain. Yeah. Masyalah Nusaibah. Yeah. Dan beliau juga pernah dia menyertai perjanjian Hudaybiyah. Yeah. Hebat Nusaibah. Kita ambil lah. Kawan-kawan ibu-ibu ni elok beli buku ni. Uswatun hasanah, contoh terbaik tu Rasulullah. Yang hampir dengan contoh terbaik Rasulullah yang para sahabat. Yang jauh dengan Rasulullah kita lah. Apa kita nampak dengan Rasulullah? Baca hadis pun tak faham. Mereka tu faham dan nampak. Mereka jadi bintang-bintang. Ini sahabat dipoleki. Sahabat dikufurkan, dikafirkan seperti Syiah. Abu Bakar kafir, Umar kafir. Mana mengkafirkan sahabat? Hebat sangat kita ni. Kafirkan sahabat yang dijamin oleh Rasulullah ke syurga Allah SWT. Jadi akhirnya sahabat ni, anak nak kongsi kita sebagai ketua rumah tangga ni. Tengok bagaimana Rasulullah sentiasa menyebarkan ilmu, mengajar, antaranya Rasulullah mengajar keluarganya, Rasulullah mengajar keluarganya. Jadi kita sebagai orang tua di rumah kita, orang tua kepada anak-anak, orang tua kepada cucu-cucu, kita naklah menjadikan peluang masa untuk menyebarkan ilmu pada mereka. Adakah kuliah-kuliah di rumah, kuliah-kuliah di rumah. Anak-anak kita semua dah pandai baca. Belikan buku kita tak dibaca. Kita pun dah pandai baca. Lama dah pandai baca. Saya baca ilmu dalam keluarga. Rasulullah ni mengajar keluarganya. Rasulullah mengajar pamannya, pakcik-pakciknya. Jadi kita pun kena cari peluang untuk bercakap dengan agama pada pakcik kita. Ajak cik kita bisnes banyak. Baguslah tu, cik bina tak ada salahnya. Salahnya meninggalkan pengajaran agama. Untuk pakcik, untuk makcik. Anak-anak makcik, anak-anak pakcik, anak-anak paman, Rasulullah panggil mereka, jamu mereka dan beri tazkirah. Beri dia, sampaikan iman, sampaikan la ilaha illallah, sampaikan syurga, sampaikan cerita neraka, waliyazubillah. Mengajar anak-anak perempuan, para paman-paman mereka. Mengajar para sahabat, banyak ada hadis ni. Mengajar para pemuda, para pemudi, mengajar anak-anak. Orang lain, anak wanita-wanita, mengajar orang kampung, orang bandar, subhanallah. Ini ada dalam buku. Teach menjadi pengajar sukses. Guru ni kena wajib beli. Siapa ada cikgu ni wajib beli. Cari buku. Mudah-mudahan Allah beri kita kemuliaan tuan-tuan. InsyaAllah. Saya ingat tak balik dulu pernah sebut, siapa yang menghafaz hadis 40 hadis, man hafizah ala ummati arba'ina hadisan, siapa kalangan umatku menghafaz 40 hadis. Min amri diniha, hal-hal dunianya, ba'asa Allah ta'ala yaumul qiyamati, Allah akan bangkitkan yaumul qiyamat nanti, fi zumratil fuqaha, di kalangan para ilmuwan, para fuqaha, wal ulama, para ulama. Jadi kita tak dapat menghafal banyak, hafal 40. Nabi kata hafal 40. Carilah hadis yang pendek-pendek, cuba hafal. Sebulan satu hadis, setahun dah 12 hadis. Tiga tahun setengah beres. Dah dapat ijazah. Ijazah untuk duduk bersama fuqaha wal ulama yaumul mahsyar. Ini yang kita kena ceritakan selalu. Supaya kita ada motivasi, ada keyakinan diri untuk bersiap sedia. Bersama para ulama. Kalau kalau imam apa tu, Imam Hambali tu, dia mengumpul 10 apa ni, dah tak tahu, Imam Malik mengumpul 100,000 hadis. Seratus ribu hadis dia kumpul dan hafaz. Dia betul kan, kita yang tak segedik ni dapat 40 seumur hidup asal ni lah. Paling minimum tu. Kalau kita cinta Rasulullah, kita rebut peluang ni. Sebagai bukti yang kita ada layak mendapat syafaat Rasulullah dengan menghafaz 40 hadis. Saya ada pendek-pendek, banyak ada pendek, 4-5 perkataan satu baris, yang panjang-panjang lagi banyak. Mudah-mudahan Allah beri kita kemuliaan, insyaAllah. Allahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك. فواسك اللهم رابطتها وأدم مدها وأهلها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وامسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين آمين. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم بالصواب. الله يحفظك. Allah, that's fine.